حمدا طيبا كثيرا كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita melanjutkan perjalanan dialog antara Turjumanul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan kaum teroris Khawarij di masa itu, di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Ibnu Abbas mendengarkan alasan-alasan mereka di dalam melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Abbas menyatakan kepada mereka, "Qultu hal indakum ghairu hadza?" Apakah masih ada pada kalian selain hujah-hujah ini? Mereka qalu, menjawab, "Kafana hadza." Cukup bagi kami tiga perkara ini. Qultu lahum, kemudian aku berkata kepada mereka, "Amma qaulukum hakamar rijala fi amrillah fa ana aqra'u 'alaikum fi kitabillah ma yunqidhu qaulakum afatarji'un." Sementara pernyataan kalian yang pertama, yaitu bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah berhukum kepada hukum manusia, maka ketahuilah saya akan membacakan beberapa ayat dari Al-Quran yang bisa mematahkan hujah kalian. Apakah kalian mau rujuk? Qalu na'am. Ya, kami mau rujuk. Qultu. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Fa innallaha 'azza wa jalla qad sayyara min hukmihi ila ar-rijali fi rub'i dirhamin thumma arnab." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan, membolehkan atau menentukan bolehnya berhukum kepada manusia dalam urusan seperempat dinar atau dalam urusan seperempat dirham dan dalam urusan seekor kelinci. Apa maksud Ibnu Abbas? Khawarij terheran-heran dengan bagaimana istidlal Ibnu Abbas. Nah, kemudian Ibnu Abbas membacakan salah satu ayat dari surat Al-Ma'idah ayat ke-95. Kata Ibnu Abbas di dalam membaca ayat Al-Quran ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazauhum mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dhawa adlim minkum." Masya Allah. Ayat ini berbicara tentang beberapa aturan bagi jamaah haji. Jamaah haji itu ada sekian aturannya. Di antaranya, tidak boleh bagi seorang yang sudah berihram, memakai baju ihram, ya, dan sudah menyatakan labbaik Allahumma hajjan, untuk melakukan beberapa perkara. Di antaranya tidak boleh membunuh hewan buruan yang ada di sana. Ya. Gak boleh melakukan apa? Pembunuhan terhadap hewan. Ya. As-said yang biasa diburu. Burung kah? Atau kelinci. Ya. Dan yang semisalnya. Gak boleh. Ini ada aturannya. Barang siapa yang melakukan dengan sengaja, maka ada hukumannya. Oleh karena itu Allah menyatakan, Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang sudah melakukan di antara kalian, yakni membunuh salah satu as-sayd, hewan buruan di tempat tersebut, maka balasannya adalah dia harus mengganti tebusan yang senilai dengan apa yang dibunuh. Lah untuk menentukan tebusan yang senilai ini belum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana selanjutnya? Allah menyatakan yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Yakni yang berhak menentukan adalah dua orang pria yang adil, tentunya berilmu dan bisa dipercaya, menentukan, oh kamu sudah membunuh ini, iya. Kalau begitu kamu harus mengganti dengan menyembelih misalkan satu ekor kambing. Atau, oh kalau begini kamu menyembelih satu ekor sapi. Misalkan. Ini beberapa hukumannya. Siapa yang menentukan? Dzawa adlim minkum. Dua orang pria yang memiliki tingkat adalah tingkat kejujuran, keilmuan yang bisa dipercaya. Syahid dalam ayat ini yang dimaui oleh Ibnu Abbas adalah kalimat yahkumu bihi, yang menentukan hukum dalam perkara tersebut, dzawa adlim minkum. Dua orang pria yang memiliki adalah. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat yang lainnya. Tidak satu ayat. Coba perhatikan bagaimana seorang mufassir Ibnu Abbas, murid langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dilanjutkan dengan ayat tersebutnya. Wa fil mar'ati wa zaujiha. Dan juga Allah telah mengizinkan dan menentukan hukum manusia dalam perkara atau urusan rumah tangga seorang suami dengan istrinya. Yaitu tepatnya di dalam surat An-Nisa ayat ke-35. Pada ayat ke-34-nya Allah menyebutkan tentang kemungkinan terjadinya percekcokan antara suami dan istri. Bagaimana caranya memberi pelajaran kepada istri yang mau menentang. Diatur pula. Nah, aturan-aturan mainnya. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat ke-35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau sudah sekian upaya dua suami istri ini tidak mampu untuk menyelesaikan perkaranya, dan kalian khawatir terjadinya perpecahan, perceraian antara suami dan istri ini, maka kata Allah, utuslah seorang hakam, yakni seorang penentu hukum dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam atau penentu hukum dari pihak wanita, sang istri. Yakni dipilih misalkan ayahnya, oh bukan, jangan ayahnya, pamannya. Karena pamannya lebih arif. Juga dari pihak istri begitu. Dipilih siapa ayahnya atau kakaknya atau siapa yang dianggap bisa menyelesaikan perkara. Membantu urusan dua suami istri ini tadi. Yang sedang dipercekcokkan supaya gak sampai kepada perceraian. Nah, siapa yang menentukan hukumnya? Mereka sedang berselisih suatu perkara. Maka dua hakam ini tadi. Dari pihak suami dan dari pihak istri. Berupaya untuk berunding. Apa sih yang dipermasalahkan? Iya, ini sebenarnya si suami katanya gak memberi belanja kepada istri. Oh, masa begitu? Iya. Berapa sih belanjanya? Ya sebulan masa cuma dikasih 1,5 juta. Nah, kata si istri. Nah. Oh 1,5 juta. Ya cukup besar. Gini aja. Dia, kamu wahai istri gimana sih? 1,5 juta tuh buat apa? Ya saya gak beli apa-apa. Cuma setiap hari saya beli daging kambing 3 kilo buat masak. Kemudian juga minum paginya susu. Kemudian kadang-kadang saya tiap bulan saya ganti AC di rumah. Supaya Oh ya jangan gitulah. Uang 1,5 juta tuh kalau kamu anggap sedikit ya diarahkanlah penggunaannya. Nah ini si hakam menyatakan begitu, ya si hakim penentu. Beberapa perkara yang mau disepakati, Atau sebaliknya, karena 1,5 juta di suatu daerah tertentu memang sangat kecil ya. Nggak memungkinkan lawang beli satu timun ya, satu buah timun aja sudah 75.000. Misalkan. Ya, ya memang nggak pantas 1,5 juta. Nah, maka diaturlah oleh dua hakam. Min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini dibacakan oleh Ibnu Abbas dua ayat ini. Pihak Khawarij tidak terima ketika dari pihak Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin Al-As. Keduanya ingin berunding untuk menentukan sekian perkara ini. Apa sih masalahnya? Apa kebijaksanaan apa yang mau ditentukan? Dua orang ini berembuk. Lah keputusan dua orang ini akan dijadikan kesepakatan bersama sebagai delegasi. Khawarij enggak terima ini. Ini termasuk sudah menentang ayat inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya penentuan hukum itu hanya hak Allah. Enggak berhak Abu Musa wala Amr wala Ali atau siapa. Sudah. Lah. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan kepada mereka, "Fasyahadtukum billah, hal ta'lamuna hukmar rijal fi islah dhati bainihim?" أو نعم أو ذات البين وحقن دمائهم أفضل أم حكمهم في أرنب وبدع امرأة فأيهما ترون أفضل؟ Kata Ibnu Abbas, coba perhatian, gimana perhatikan menurut kalian nih mana yang lebih utama, mengutus delegasi untuk menentukan hukum dalam rangka untuk menghentikan pertumpahan darah. Darah manusia, muslimin. Yang itu diharamkan oleh Allah untuk ditumpahkan. Atau lebih berharga darah seekor kelinci. Lebih berharga sebuah rumah tangga dibandingkan urusan umat yang sampai bisa saling menumpahkan darah dan berkelanjutan. Bisa difahami ini jawaban Ibnu Abbas. Mana yang lebih mestinya? Seharusnya segera untuk diputuskan dan disepakati. Mereka menjawab, ya tentunya. Yang berkaitan dengan darahnya manusia lebih berharga. Tayyib satu. Katanya. Berarti selesai kan? Kata Ibnu Abbas. Kharajtu min hadhil mas'alah. Selesai aku dari masalah ini sudah? Ya. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan, Qultu wa amma qawlukum. Qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam fatasbuna ummakum Aisyah. Sementara yang kedua kalian menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib memerangi suatu kaum tetapi enggak mau menawan wanitanya untuk dihalalkan kemaluannya, kemudian juga tidak mau mengambil harta mereka sebagai ghanimah. Apakah kalian ini mau menawan dan menghalalkan, maaf-maaf saja, kehormatan Aisyah radhiyallahu anha? Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abbas, "Fa wallahi la in kuntum laysat ummana laqad kharajtum minal Islam." Demi Allah, kalau kalian menjawab bahwa Aisyah itu bukan ummul mukminin sehingga silahkan ditawan dan dijadikan budak halal kehormatannya, maka kalian telah keluar dari Islam. Walain, wallahi la in kultum nasbiha nastahillu minhu ma nastahil min ghairiha laqad kharajtum minal islami fa antum baina ad-dhalalataini. Atau sebaliknya, kalian akan menyatakan bahwa kita tetap akan menawannya dan memposisikan dia sebagai tawanan perang wanita dan menghalalkan dari dia apa yang boleh dihalalkan dari selain Aisyah radhiyallahu anha, juga kalian telah keluar dari Islam. Pilih salah satu. Ya, kedua, salah satu dari keduanya kafir. Nah, jadi bukan pilih salah satu, enggak boleh milih dua-duanya. Nah, terdiam mereka, kemudian Ibnu Abbas membacakan firman Allah, "Innallaha qad qala an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatihim. Wa azwajuhu ummahatuhum, ya. Bidhamma. Nah. Dan ketahuilah sesungguhnya nabi itu lebih utama dibandingkan kaum mukminin, dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Harus lebih diutamakan rasul itu. Dan istri-istri para nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Makanya dikenal dengan apa? Ummahatul mukminin. Setelah sepeninggal rasul enggak boleh dinikahi istri-istri rasul walaupun sudah keluar dari iddahnya. Enggak boleh dinikahi karena mereka itu ummahatul mukminin. Ini alasannya kenapa Khalifah Ali tidak mau menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang. Karena dia adalah ummul mukminin yang tidak halal untuk disentuh dan dilanggar kemaluannya, kehormatannya. Kemudian jawaban Ibnu Abbas yang kedua ini cukup telak buat mereka. Berikutnya Ibnu Abbas menyatakan wa amma qaulukum maha nafsahu min amiril mu'minin, sementara pernyataan kalian yang ketiga bahwa Khalifah Ali telah menghapus dari dirinya gelar sebagai amiril mu'minin, fa ana atikum biman tardawna yaumal hudaybiyah katibul musyrikina au kataba al musyrikina Aba Sufyan ibn Harb wa Suhail ibn Amr, maka aku akan menyebutkan satu pihak yang kalian semua sebenarnya ridha terhadap orang ini. Yang dimaksud siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika menulis perjanjian dengan kaum musyrikin, Abu Sufyan dan Suhail bin Amr sebagai wakil Quraisy, faqala ya Ali uktub hadza mastalaha alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyrikun wallahi law na'lam annaka Rasulullah ma qatalnaka. Sesungguhnya Rasulullah menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, tulislah inilah poin-poin perjanjian Muhammad Rasulullah dengan kaum musyrikin. Kemudian Suhail menjawab, demi Allah kalau kami tahu bahwa engkau itu adalah seorang utusan Allah, maka kami tidak akan memerangi engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka ta'lam anni rasuluka. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku ini adalah rasulmu. Umhu ya Ali, uktub hadha ma kataba alaihi Muhammad bin Abdullah. Hapus wahai Ali kalimat Rasulullah. Hapus wahai Ali kalimat Rasulullah dan tulislah inilah poin-poin perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Diganti Muhammad Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan, "Fawallahi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min Ali, faqad maha nafsahu." Demi Allah, sesungguhnya Rasul itu dengan jabatannya sebagai Rasulullah itu adalah jauh lebih baik dibandingkan Ali dengan jabatannya sebagai Amirul Mukminin. Tetapi Rasulullah tetap menghapuskan gelar itu karena suatu permasalahan yang beliau tentukan kebijaksanaannya. Faraja minhum alfan. Akhirnya Khawarij dengan gerombolannya itu kurang lebih 2000 orang dari mereka rujuk bertaubat. Nah, 2000 orang kurang lebih. Yang selainnya tetap bertahan dan yakin bahwa mereka di atas al-haq. Tetap mereka yakin bahwa mereka di atas kebenaran dan sedang melakukan jihad fi sabilillah, memerangi kezaliman dan kekufuran. Nah, syahid di sini bagaimana mereka kaum Khawarij memang benar-benar sufahaul ahlam. Dan mereka adalah hudatsaul asnan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pun keturunan Khawarij sampai hari ini mereka juga hudatsaul asnan dan sufahaul ahlam. Siapa dari mereka? Tolong sebut satu alim besar dari kalangan ahli sunnah yang berada di barisan mereka. Rata-rata orang muda, Usama bin Laden baru kemarin sapu tangannya masih belum kering dari umbelnya. Baru anak kemarin. Begitu juga Salman al-Auda dan beberapa tokoh yang lainnya dari mereka. Tidak ada orang-orang besar, kibar, fisin yang telah tua dari sisi umurnya. Kemudian dari sisi ilmunya pun. Di tengah-tengah mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Inilah sebuah kisah yang sangat bermanfaat bagi kita dalam sejarah ini. Dan ternyata khawarij yang sisanya itu tadi yang tidak mau rujuk kepada al-haq. Dan mereka yakin bahwa mereka sedang melakukan perjuangan. Mereka terus melanjutkan kiprahnya, terus berupaya memberontak. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib mengirim pasukan untuk memerangi mereka. Dan ribuan dari mereka mati. Tersisa hanya beberapa gelintir saja yang melarikan diri. Ternyata orang-orang yang melarikan diri ini tadi selamat dari gempuran tentara Islam, tentara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tidak putus asa, tidak berhenti. Nah, ini pelajaran buat umat Islam dan bagi waliul amr pemerintah Indonesia ataupun yang lainnya. Jangan dikira bahwa Khawarij akan berhenti. Jangan dikira kalau Usama bin Laden mati kemudian selesai mereka itu. Tidak. Apalagi cuma Dr. Azhari. Enggak ada nilainya, kecil dibandingkan yang lainnya. Apalagi cuma siapa? Nurdin M. Top. Enggak ada nilainya. Masih banyak mereka itu. Dan kalau sekarang ditumpas, sisa-sisanya akan bangkit lagi. Terus kayak kanker. Ya. Kalau memang belum bersih sama sekali, akan tetap dia muncul suatu saat lagi. Terus menggerogotin. Nah, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Hakim dan yang lainnya. La yazaluna yakhrujuna hatta yakhruja akhiruhum ma'a al-masihid dajjal. Tidak akan henti-hentinya mereka akan terus muncul sampai kelompok terakhir dari kaum Khawarij ini akan keluar bersama al-masihid dajjal. Nah, ini pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, terbukti ketika mereka yang pertama generasi awal Khawarij berhasil ditumpas oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, ternyata di situ masih punya bibit-bibit. Di antara mereka yang masih kemudian menghidupkan kembali ideologi Khawarij ini dan semangat untuk memberontak adalah seorang yang dikenal dengan Ibnu Muljam. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muljam. Dia adalah pembunuh Ali bin Abi Thalib. Nggak selesai dendamnya masih. Dia pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Muljam? Apakah dia orang yang kalau sering saya sebutkan modelnya itu adalah model orang kejam, bengis, gak pernah bertakarub kepada Allah, atau istilahnya kayak preman ya, tato di kanan kiri, di tangan kanan, di tangan kirinya juga ada tato, di sini gambar naga ya, di lengannya, di sebelah sini gambar anjing, di dahinya gambar tikus. Nah, hei, jangan tertawa. Nah, Bukan begitu Abdurrahman bin Muljam ini. Nah, salah satu kisahnya disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh di dalam ceramah beliau dan tulisan beliau Fitnatul Takfir, Fitnatul Khawarij. Beliau menyebutkan dalam ceramahnya itu diantaranya, kata beliau, mari kita lihat siapa itu Abdurrahman bin Muljam ini. Qala Abdurrahman bin Muljam, hadha rajulun salihun fi awwali amrihi, pada awal-awal perjalanannya. Orang soleh. Nah, bukan anak jalanan yang taubat, bukan. Ya. Orang soleh ini. Nah. Qala arsalahu Umar ibn al-Khattab ila Masr radhiyallahu anhu, talabahu Amr ibn al-As. Diutus oleh Umar bin Khattab pada masa khilafah Umar bin Khattab ke negeri Mesir memenuhi permintaan gubernur Mesir yaitu Amr bin al-As, di mana Amr bin al-As menyatakan kepada Amirul Mukminin Umar, qala ya Amirul Mukminin arsil li rajulan qari'an lil Qur'an yuqri'u ahla Mesir Al-Qur'an. Wahai Amirul Mukminin, utuslah, kirimlah kepada kami ke negeri Mesir seorang laki-laki yang dia itu ahli di dalam membaca Al-Qur'an untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk Mesir. Mesir. Penduduk Mesir. Nah. Faqala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab menjawab, arsaltu ilaika rajulan huwa Abdurrahman bin Muljam min ahlil Qur'an. Maka aku akan utus kepada kamu, wahai Amr bin al-As, ke negeri Mesir, seorang yang ahli di dalam membaca Al-Quran, yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Kemudian Umar menyatakan setelah itu, athartuka bihi ala nafsi, ya'ni ana uriduhu indi fil Madinah, lakin athartuka bihi ala nafsi. Ketahui wahai Amr bin al-As, wahai gubernurku, sesungguhnya aku mengirim orang ini Abdurrahman bin Muljam sebagai bentuk aku mengalah, karena sebenarnya kami di Madinah, karena waktu itu pusat pemerintahan masih di Madinah, kami di negeri Madinah ini butuh kepada Abdurrahman bin Muljam. Tapi sudahlah, kami kirim dia kepadamu, ngalah. Ya. Fa idza ataka faj'al lahu daran yuqri'un nasa fiha al-Qur'ana wa akrimhu. Masya Allah. Jika Ibnu Muljam ini datang sampai kepadamu, wahai gubernur, tolong bangunkan bagi dia sebuah rumah, bangunan gitu, untuk digunakan sebagai tempat dia mengajar muslimin Al-Quran. Ya, ini kayak bangunkan ma'had. Nah, mirip Ibnu Qayyim gini. Ya, bangunkan ma'had agar Abdurrahman bin Muljam bisa mengajar Al-Quran di tempat tersebut. Dan tolong, kata Umar bin Khattab, muliakan orang ini. Karena dia ahlul Quran. Lakin Abdurrahman bin Muljam lam yakun indahu ilmun. Sayang, kata Syekh, Abdurrahman bin Muljam ini tidak memiliki ilmu. Bas, hanya pandai membaca Al-Quran. Nah. Dakhalathul asbab allati dzakarnah fajarrahul khawarij ma'ahum. Karena disebabkan dia tidak punya ilmu, akhirnya rupanya sempat ketemu sama antek-antek khawarij. Rupanya ngobrol punya ngobrol, dialog punya dialog. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam keseret ke dalam kelompok khawarij. Bayangkan, utusan khalifah Umar bin Khattab. Ya. bukan utusan sembarang utusan ini. Terseret masuk ke manhaj khawarij. Yang kemudian qala bahwa Abdurrahman bin Muljam akhirnya bergabung bersama mereka. Suatu hari Abdurrahman bin Muljam mulai melakukan menyebarkan pemikirannya. Rupanya Abdurrahman bin Muljam diingatkan dengan kasus-kasus dibantainya kaum Khawarij oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini berjalan waktu. Bayangkan, Khilafah Ali itu setelah Khilafah siapa? Uthman. Sekian masa dilalui. Nah, jadi enggak main sulapan gitu. Ini waktu, butuh waktu. Nah, perubahan Ibnu Muljam ini. Sampai akhirnya suatu hari dia merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika ketemu dengan salah seorang yang mau diajak dalam operasi pembunuhan Khalifah Ali, ada seorang namanya Syabib. Nah, diajak oleh Ibnu Muljam, gimana? Saya punya rencana untuk menebus darah saudara-saudara kita di dalam peristiwa Nahrawan. Peristiwa Nahrawan yaitu dibantainya Khawarij oleh tentara Khalifah Ali bin Abi Thalib. Wah, siapa yang mau kau bunuh? Ali bin Abi Thalib. Syabib kaget. Lah, jangan. Kalau seandainya selain Ali saya masih bisa, tapi kalau Ali berat. Akhirnya Ibnu Muljam dengan kepandaiannya, lisannya, provokasinya, apakah engkau tidak ingat tentang darah-darah saudara kita dalam peristiwa Nahrawan? Ya, ingat. Apa yang bisa kita perbuat untuk mereka? Orang-orang para syuhada yang sudah mendahului kita. Coba, yakin bahwa yang terbunuh di dalam peristiwa Nahrawan sebagai syuhada. Ya. Seperti yakinnya Fauzan Ansori. Ya. Tokoh Khawarij masa ini bahwa pelaku bom Bali 2 pun itu sebagai syuhada. Nah, yakin. Akhirnya Syabib dipengaruhi sampai akhirnya dia mau. Gimana caranya? Gampang. Kita atur nanti. Kita akan mengintai Ali di waktu subuh, di saat menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, akhirnya diintai. Nah, diintai Ali bin Abi Thalib. Begitu keluar dari pintu gerbang rumahnya, ditebas oleh Ibnu Muljam tepat mengenai kepalanya. Nah, dengan pedang. Pedangnya mereka itu jangan kayak dikira kayak pedangnya laskar jihad. Ya. Yang karatan disimpan di bawah amben. Pedangnya mereka itu luar biasa sekali tebas. Nah, pecah ini kepalanya Ali dan tersungkur Ali. Tak lama setelah itu meninggal dunia wafat. Nah, kemudian Ibnu Muljam ini ditangkap. Nah, ditangkap. Hendak dieksekusi. Luar biasa cerita ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis. Ketika Ibnu Muljam sudah diadapkan ke majelis eksekusi, kemudian tentunya Ali sudah menyuruh pasukannya, maka mulailah seorang dari kalangan pengikut Ali bin Abi Thalib yang bernama Abdullah bin Ja'far memotong kedua tangannya. Dipotong Ibnu Muljam kedua tangannya. Tenang. Ibnu Muljam tenang. Enggak, aduh, jerit. Enggak, tenang, potong. Karena dia tahu bahwa ini adalah jannah. Dia tahu bahwa di sana para bidadari sedang menunggu. Nah, luar biasa. Dipotong tangannya, tenang dia. Tidak menjerit, tidak memberontak, tidak meronta. kemudian dimasukkan ke matanya paku panas. Paku. Paku nih matanya. Nah, bukan diculek loh ya. Sekarang kalau kita diculek, disiksa dengan cara diculek. Begini kan. Kuat gak kita? Aduh, aduh, jerit-jerit. Padahal cuma diculek. Ini pakai paku panas. Juot, juot sampai berdarah ini, darah. Tenang, dia tidak meronta, tidak menjerit-jerit. Ditahan sama dia. Ibnu Muljam. Ketika hendak Muhammad atau Abdullah bin Ja'far hendak menarik lisannya dan dipotong, mau dipotong lisan, dia baru dia menjerit. Jangan, kata dia. Jangan lakukan ini. Di saat dia dipotong tangannya dan dijojos matanya itu tadi dengan paku panas, dia membaca Al-Quran. Membaca surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tenang. Nah. Enggak minta gerasi, enggak minta amnesti, wala pakai TPM, wala pakai ini enggak. Enggak perlu. Ini Ibnu Muljam. Oh, yang enggak ada TPM Ustaz di waktu itu ya memang enggak ada TPM. Nah. Kemudian setelah itu ketika hendak dipotong lisannya dia menyatakan jangan, baru dia menjerit, jangan. Jangan kau potong lisanku ini karena aku ingin mati dalam keadaan lisanku ini sedang berzikir kepada Allah. Ya. Luar biasa. Enggak pakai sebentar, beri kesempatan saya mau menulis surat kepada sang istri tercinta. Enggak ada. Atau anakku, titip ini, titip itu, enggak ada. Yang dia inginkan, jangan potong lisan saya, biar saya mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Luar biasa Ibnu Muljam. Sampai-sampai karena luar biasanya ini banyak beberapa pihak di waktu itu yang kemudian terpengaruh dengan pemikiran Khawarij, terkagum-kagum dengan Abdurrahman bin Muljam. Di antara mereka adalah Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini adalah seorang rawi hadis yang berpemikiran Khawarij. Nama lengkapnya adalah Imran bin Hittan bin Zabyan As-Sadusi Al-Basri. Nah. Imran bin Hittan ini menyatakan kekagumannya kepada Ibnu Muljam pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah syairnya dia menyatakan, ya darbatun min taqiyin ma arada biha illa liyabluga min dhil arshi ridwana inni la azkuruhu hinan fa ahsibuhu awfal bariyati indallahi mizana. Masya Allah. Kata Imran bin Hittan, wahai tebasan pedang yang dilakukan oleh seorang taqi, seorang yang bertakwa, yang ma'arada biha, sama sekali sang pelakunya ini tidak menginginkan dengan tebasan pedang itu, illa liyabluga min dil arsyi ridwana, kecuali untuk sampai atau berhasil mencapai keridwanan, keridwan dari Allah dil arsy subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kepentingan apapun kecuali keriduan Allah. Inni la azkuruhu, pasti aku akan selalu mengingatnya. Hinan, di suatu waktu nanti. Fa ahsibu, dan aku yakin bahwa pelaku penebas kepala Ali bin Abi Thalib itu awfal bariyati indallahi mizanan. Manusia terberat timbangannya, mizannya di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah. Nah, luar biasa. Nah, dan beberapa penyair yang lainnya waktu itu memuji Ibnu Muljam. Dan syair-syair itu semua dijawab oleh Abul Aswad Ad-Du'ali dengan jawaban yang juga luar biasa. Coba perhatikan ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, bahwa Khawarij yang jahil, yang hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, dengan kebodohan mereka, mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah taqarrub, ibadah, jihad, perjuangan. Luar biasa. Ini mereka, kaum Khawarij. Oleh karena itu, beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang yang beramal, beramal tetapi dia sesat di dalam amalannya itu, di antaranya adalah firman Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi amalannya? Beramal tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka-mereka yang tersesat amalannya di muka bumi ini, di dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka yakin bahwa mereka sedang melakukan amalan ibadah yang mulia. Kata Ali bin Abi Thalib, Amr ibn al-As, dan al-Imam ad-Dhahhak menyatakan bahwa ayat ini juga berkaitan dengan Khawarij al-Haruriyah. Sehingga memang begitulah mereka. Ketika dinyatakan bahwa kalian ini adalah pengerusak-pengerusak di muka bumi, mereka menjawab, lah ini perjuangan untuk menegakkan Islam, mendirikan daulah Islamiyah, menegakkan khilafah, menegakkan syariat Islam di bumi Allah. Kondisi mereka adalah sama dengan yang dinyatakan oleh Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kalau dinyatakan kepada mereka, janganlah kalian menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, mereka menjawab, lah kami justru menimbulkan kebaikan, menimbulkan kemuliaan. Nah, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya mereka itu orang-orang pengerusak di muka bumi. Allah juga menyatakan dalam ayatnya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia ini ada yang membuat kalian tertarik dengan pembicaraannya. Bagaimana tidak, ketika dia menyerukan jihad, ketika dia mengumandangkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang kafir dengan segala janji jannahnya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Sungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka sudah dibeli, diborong. Apa transaksinya? Yakni berperang di jalan Allah. Balasannya adalah jannah dan berbagai kenikmatan. Luar biasa. Tetapi Allah melanjutkan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Tetapi mereka setelah itu, setelah mengumandangkan seruan-seruan yang menarik dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar, membela orang-orang mazlumin, orang-orang yang terzalimi, yang teraniaya, menghancurkan rezim-rezim yang kejam. Nah, setelah itu mereka ternyata justru menimbulkan kerusakan di muka bumi, menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, pertanian, dan juga manusia-manusianya sekaligus keturunannya. Ketika terjadi, nah ini penentuan daerah konflik yang sangat bijaksana. Di antara daerah konflik itu mana? Ya, Saudi Arabia. Ketika beberapa tahun yang lalu diledakkan di kota Khubar di Saudi Arabia dengan alasan ingin membunuh orang-orang asing, ternyata ledakan bom itu membunuh menewaskan 18 orang dan melukai 300 orang lebih. Dari 18 yang mati itu muslimin kebanyakannya. Ada orang tua sedang jalan, ada wanita dan ada anak kecil. Nah, yang mati, yang luka-luka, yang cacat, matanya buta, tangannya lepas. Nah, telinganya menjadi tuli. Nah, cacat seumur hidup. Akibat peledakan di kota Khubar tersebut. Dan mereka masih terus melakukan tindakan-tindakan teror yang ngawur itu tadi. Dengan alasan yang menurut mereka itu adalah ibadah. Tetapi ternyata mereka adalah mufsidun. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga dari sini kita mengambil pelajaran juga dari kisah Ibnu Muljam. Bahwa jangan dikira Khawarij itu berhenti. Jangan dikira bahwa ini cerita lama. Tidak, akan tetap ada dan terus berlanjut sebagaimana dinyatakan oleh dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'a al-masihid dajjal. Mereka akan tetap terus timbul muncul sampai kelompok terakhir mereka nanti akan keluar bersama ad-dajjal. Oleh karena itu wajib kepada seluruh kaum muslimin, terkhusus ahli sunnah, untuk berpartisipasi di dalam menghadang ideologi Khawarij, untuk menghentikan gerak-gerik mereka. Wajib kepada ahli sunnah untuk menyebarkan al-haq dan membantah segala syubhat mereka yang telah disediakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Wajib masing-masing kita punya andil dan menganggapnya itu sebagai taqarrub, bagian penting daripada hidup kita. Ad-da'watu ilallah, berdakwah menuju kepada al-haq, agama Allah, sunnatu Rasulillah, dijadikan sebagai perkara terpenting, bukan perkara sekunder, bukan perkara sampingan di dalam hidup kita. Jadikan itu sebagai amalan ibadah. Ini yang bisa saya sampaikan dalam daurah kali ini. Jika ada beberapa pertanyaan, masih tersisa sedikit waktu, barang 10 atau 15 menit. Nah, kita jawab, apa, kita baca pertanyaan ini. Dibaca saja. Pertanyaan, apa sama bom bunuh diri dengan, apa ini? Dengan yang mati bunuh diri. Sama. Nah. Bom bunuh diri sama dengan yang mati bunuh diri. Karena bunuh diri. Nah. Nah. Apa hukumnya seorang ayah dengan anak tiri? Apakah mahram? Waduh. Maaf. Nunggu lampu hijau, sekarang masih merah. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang bapak yang membunuh anaknya karena anaknya itu berakidah Khawarij? Jangan. Nah. Ini yang anak khawatirkan ini. Nah, ternyata muncul juga. Hati-hati, jangan. Nah, serahkan kepada waliul amr. Nasihatin dulu. Ya, kalau dia enggak mampu, ya tolong datangkan ke seorang ustaz yang bisa menasehatinya. Kalau enggak mampu lagi, serahkan aja, kirim salam. Nah, serahkan. Nah, ke waliul amr. Masya Allah. Sebagian pertanyaan diketik dengan kayak huruf pegon itu. Karena enggak paham. ada syubhat yang dilancarkan oleh Hizbiyun. Mereka mengatakan bahwa pada hakikatnya kami tidak mengingkari kewajiban taat kepada waliul amr walaupun dia itu zalim. Tetapi yang jadi permasalahan, apa itu definisi waliul amr? Karena menurut mereka waliul amr itu adalah khalifah. Nah, ya, khalifah yang menerapkan hukum Islam. Sehingga Indonesia yang tidak menerapkan hukum Islam, pemimpinnya tidak dinyatakan sebagai waliul amr. Nah, waliul umar jadi. Nah, siapa yang menyatakan harus khalifah yang sempurna menerapkan syariat Islam? Mana? Rasulullah menyatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Walau ta'ammara alaikum abdun habasyi. Nah, wajib kepada kalian untuk tetap bersikap mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak. Ya, asalnya keturunan budak dari negeri Habasyah. Nah, karena syarat khalifah itu harus dari Quraisy. Jadi kalau budak tidak memenuhi syarat kan sudah. Salah satu syaratnya itu gugur gitu lah. Nah, ini contohnya. Siapa yang menyatakan bahwa harus khalifah? Tidak. Jadi tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwa yang wajib ditaati itu khalifah. Kalau bukan khalifah, tidak boleh ditaati. Salaf tidak memahami seperti ini. Sejak masa Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, ya, khilafah Abbasiyah, kemudian berpindah ke khilafah. Dari khilafah Umayyah berpindah kepada Abbasiyah. Pada masa itu terjadi sudah perpisahan beberapa negara. Nah, yang ikut dinasti Abbasiyah dan yang ikut Bani Umayyah. Ternyata para ulama yang hidup di masa itu ulama. Nah, tidak ada yang menyatakan, wah ini gak taat, gak boleh taat karena tidak khalifah yang satu. Tidak seorang pun dari ulama salaf yang memahami seperti itu. Sehingga tidak benar pernyataan seperti ini. Sebenarnya sudah pernah saya singgung lebih rinci pada kesempatan yang lalu kalau gak salah. Nah, dinyatakan dalam hadis bahwa khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Apakah kemudian mereka itu kekal selama-lamanya dalam api neraka? Jawabannya tidak, karena mereka bukan kafir. Nah, tidak, karena mereka bukan kafir sehingga diazab di jahannam sesuai dengan dosanya. Ya paling 10.000 tahun. Paling. Ana sedang kuliah, waduh. Dan teman kuliah Ana tinggal 4 orang. Satu wanita, satu Nasrani, satu lagi ahlul maksiat. Ana pengin berhenti kuliah, tapi orang tua enggak mengizinkan. Pengin berhenti untuk nyantri. Ya, tapi enggak diizinkan kecuali menyelesaikan kuliah. Gimana sikap kita Ustaz? Jazakallah khair. Jawabannya, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun, siapapun dia, walaupun orang tua, kalau konsekuensi ketaatan itu adalah kemaksiatan kepada sang khaliq. Lah kondisinya kayak gini, 4 orang. Satu wanita, satu nasrani, satu ahli maksiat. Tinggal dia lah akhirnya. Allah musta'an. Ya akhi, sudah tinggalkan kuliah. Tapi hadapi orang tua dengan cara yang baik, sopan, hormati mereka. Nah, jadi gitu. Nah, kalau dimarahi oleh orang tua, jangan dipendeliin orang tuanya. Iya Pak, terima kasih atas nasihatnya. Gitu. Sudah, jangan kuliah besok. Pergi ke Ma'had Ibnul Qayyim sini. Nah, pulang ditanya oleh orang tua, kuliah kamu? Wah, kuliah Pak. Masya Allah. Kuliah di Ma'had Ibnul Qayyim. Apakah NII itu khawarij? Khawarij gitu. Jadi I-nya banyak itu. Nah, khawarij gitu. Enggak ragu lagi bahwa NII itu adalah khawarij. Nah, enggak perlu diragukan. Apakah GAM itu khawarij juga? I-nya 11. Sam. Karena memang ada yang lagi gregeten di website itu menulis, memang antum ustaz adalah murji'ah gitu. Jadi ditulis begitu. Antum yang khawarij gitu di emailnya itu. Ya Allah, ini kesian ini orang. Gregeten rupanya. Nah. Bagaimana sikap kita terhadap seorang yang memiliki pemikiran khawarij? Apakah boleh kita menunaikan haknya seperti mengucapkan salam ketika bertemu dengan yang lainnya? Nah, dilihat kalau dia orang yang diharapkan masih bisa dinasehati. Ya, antum bawakan ke ustaz, kasih buku, kasih buletin, nasehatin. Mungkin dengan salamnya antum dia mau nerima nasehat. Tapi kalau jenisnya itu yang sudah jenis kayak tadi itu khawarij, murji'ah gitu, itu namanya berat sudah. Nah, kalau yang gitu antum enggak usah salam sudah. Jalan aja. Lu itu kan haknya mereka. Haknya setiap pribadi itu juga diatur secara ilmiah dalam Islam. Tidak memberi salam kepada ahlul bid'ah dan pengikut bid'ah atau ahlul bid'ah adalah bagian daripada sunnah. Mungkin waktu sudah lewat. Nah, sudah diberi lampu merah gitu. Insyaallah kita cukupkan sampai hari ini atau sampai di sini. Insyaallah pertanyaan yang lainnya akan dijawab oleh yang lainnya. Kurang lebihnya ana memohon maaf. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini benar-benar Allah jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.